Eta baru dak ayeunanya, awewe baru cikur geraset. Dibawa kamu mana teh daya ke pasrah gitu. Ngomongnya teh kieu, sok wae cenah asa jelas we hitunganana. Tuh dari disebut runtah mambu ngamek maneno ge. Tapi kalakuan leuwih ti runtah. Na'udzubillahi min dzalik. Amit amit teh. Dongengna asik teh. Awewe barau cikur geus darang dan modal zaman jahiliya. Make baju teu mararatut majarkeun modern teh. Make bujal ditempokeun sagala rupa. Eta rewas semarta ngobrolnya. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna. Kacidapan paranti salat wae teh nya. Bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti. Nyiar lalaki ateul. Payah ya. Ditowel. Wanian teh diciwit. Leuwih tarik deh malikana teh nya. Ditraktir. Alah komohnya. Ajak kontan kontan hayu kawan rek dibawa ka mana nyapasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima. Bedegong negara blog kairanya lalu tiketnya bernyit bernyit rupa jalma kelakuan bagong hati yang pokoknya sesegrok yang hidup gulin dinu poe karasepna nah dari bagong mahmun di bedel tengah kuik iya mah di bedel tengah kuik nganon ting cikiki biasa terserian. Ruksat komo si ipung makan resep napisan gitu. ABG, ABG asa beki goreng patut he. Panari oman mah ABB aki-aki beki budak beda aja ke ABG. Jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna mukna wae teh nyaho bari seriting cikikik unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateul budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel ciwit eleh nyiwit beki tarik ditraktir alah muir muir adi aja kontan kontan hayu wala rek dibawa kemana nyapasrah tumarima asal puguh cenah etak itunganana awewe sarwa ieu nama geureun. Bagong, bagong gelok.